Cinta noda hitam hanya untuk membuat penyesalan. hanya untuk mengejar laki-laki lain. Buat apa sih benar biru kau sudah menjadi kelam. Thank you. tanpa dirimu. Katanya lebu manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, lebu berduri menusuk hati.

Yeah. chatmu. Bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku tidak terbangun. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku kuangkat belum seberapa dahsyatnya. Bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku lesu darah. Untuk apa kau berikan aku benang yang kusut, sementara diriku harus membuat kain yang dahsyatnya. Bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku lesu darah. Untuk

Thank you. cinta di hatimu, serta kerinduan di dalam hatimu untuk diriku yang mencintaimu. Masih adakah rasa sayang di hatimu? Masih adakah sisa cinta?